Pues ponen esa idea de la armadura. Sí, yo me llamo a gozar la madrugada, ¿no? O me viene el día, ¿no? O se le habla y la hay lo más, o se le habla a Sharika, ¿no? O se le habla a Muhammad, a Nuduhu, a Rasulah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Lalu kan materi dari kitab Sahih Bukhari, dan kita masuk ke bab yang ke-71 dari kitab Al-Janais. Pada bab yang ke-71, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bangun bab Man yadkhul qabla al-mar'ah. Siapa yang masuk ke kuburan tatkala jenazahnya perempuan? Siapa yang masukkan jenazah kelahannya tatkala dikuburkan? Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala, dan hadisnya sudah kita lihat di bagian-bagian awal dari kitab Janais, kisah dikuburkannya putri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد سنان قال حدثنا فلاح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله تعالى قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر فرأيت عيني تدمعان فقال عليه الصلاة والسلام هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل في قبرها فنزل في قبرها فقبرها قال ابن مبارك قال فلي وراه يعني الدم قال أبو عبد الله ليقترف أي ليكتسب. Dari Anas radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, kami menyaksikan penguburan jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Dan pada saat proses penguburan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk alal qabr, di atas kuburan yang hendak dikuburkan di tempat tersebut putrinya. Faraitu aini tadma'an, dan pada saat itu aku melihat kedua belah mata Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata, menangis dan merasa sedih ketika melihat putrinya hendak dikuburkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Hal fikum min ahadin lam yuqarifil lailah?" Apakah di antara kalian ada orang yang tidak malam, yang tadi malam belum melakukan muqarafah? Kalau Fulayh bin Sulaiman menafsirkan al-muqarafah dengan adzan, itu ada kalian kalian yang tadi malam tidak melakukan dosa? Tapi sudah kita lalui di materi yang lalu di awal kitab Al-Janais, bahwasanya yang dirajihkan al-muqarafah bermakna al-mujama'ah. Ini merupakan tarjihan Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Jadi Nabi bertanya, apakah di antara kalian ada yang tadi malam tidak berhubungan dengan istrinya? Maka Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ana, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi bisa mengatakan, fanzil fi qabriha, maka turunlah engkau di kuburnya. Fanazala fi qabriha faqabaraha, maka Abu Talha turun turuni kubur yang sudah disiapkan, faqabarah, dan beliau yang menguburkan putri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau selama menyebutkan tafsiran Fulay tentang makna al-muqarafah dengan dan, beliau mengatakan tentang ayat wal yaqtarifu ma hum muqtarifun ay liyaktasibu ma hum muqtasibun. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Dan dari sini menunjukkan bahwasanya hendaknya yang menguburkan wanita ketika dikuburkan, yang sudah jelas yang menguburkan itu kaum laki-laki, sebagaimana yang bawa jenazah juga kaum laki-laki, dan hendaknya menguburkan itu orang lam yuqarif fi lailati, yang malamnya belum melakukan muqarafah. Dan juga di sini menunjukkan diqatu qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang halusnya hati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau melihat putrinya wafat dan tidak dikuburkan, dimasukkan ke dalam lahadnya, beliau menangis. Faraitu aynahi tadma'an. Anas mengatakan, aku melihat kedua belah mata Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Sekali lagi meneteskan air mata, dan juga merasa bersedih ketika ditinggalkan wafat oleh orang yang dicintai, itu tidak bertentangan dengan al-qadha, dengan ar-ridha bil-qadha, dengan ridha, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menunjukkan rahmat yang ada pada seorang hamba. Dan juga di sini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan seseorang menguburkan, itu masukkan wanita yang bukan mahramnya ke lahad, dan dia yang menguburkannya. Karena Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, beliau bukan mahram untuk putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan pada saat itu Utsman radhiyallahu anhu dikatakan hadir, tapi beliau tidak turun. Dan Nabi mengatakan, hal fikum min ahadin lam yuqarif al-layla. Kemudian bab berikutnya, bab as-salah ala syahid. Bab hukum menyolatkan orang yang gugur di medan jihad. Dan juga sudah kita sebutkan bahwasanya menyolati orang yang gugur di medan jihad itu hukumnya tidak wajib. Dan Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, beliau menukil kalam Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad mengatakan, as-salatu ala syahid ajwad, wa ilam yusallat alaihi ajza. Menyolatkan orang yang gugur syahid di medan jihad, itu lebih baik. Akan tapi seandainya tidak disolatkan, ajza. Tidak mengapa. Yang dikatakan Musa Nabi Sallam ketika pada saat meninggal, terutama di perang Uhud, beliau tidak menyolatkan para sahabat tersebut radhiyallahu ta'ala anhum. Akan tetapi seandainya disolatkan juga pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis al-Jami' Sahih di awal kitab iman. Kita sudah lalui di kisah seorang Arab yang masuk Islam. Kemudian dia berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tatkala berjihad, dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bagikan bagiannya dari ghanimah tersebut kepada Arabi tadi. Ketika diberikan kepada Arabi tadi ghanimah bagiannya, dia bertanya, mahada, apa ini? Maka kata sahabat tadi, ismun qasamahu laka Nabi SAW, itu bagianmu. yang Nabi bagikan untukmu dari ghanimah. Maka dia bawa ghanimah tersebut ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, ma'ala hadat tabatu, wahai Rasulullah, bukan dikarenakan ini aku mengikutimu, aku beriman kepadamu dan berhijrah bersamamu. Walakin tabatuka liurma fi hadza. Akan tetapi aku mengikutimu untuk, katanya, memasuki atau mengenai di sini, katanya, as-sahm, bisahm, dengan anak panah. Fa'uqtal fa'adkhul jannah. Kemudian aku terbunuh dikarenakan anak panah tersebut dan aku masuk surga. Maka dia mengatakan, in tasduqillah yasduqka. Kalau kamu berkata jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal tersebut, Allah akan menampakkan kejujuranmu. Maka di pertanyaan berikutnya, sahabat tersebut gugur dan benar. Ada anak panah mengenai leher yang dia tunjukkan. Kemudian sahabat tersebut dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan diberikan kepada sahabat, maksudnya ini sahabat yang waktu itu mengatakan ma'al hadat tabatuk. Kemudian sahabat tersebut dikafani dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkannya. Dan ini syahidnya. Sahabat ini meninggal syahidah. Kemudian dia disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga bahwasanya orang yang mati syahid itu boleh disolatkan dan boleh tidak disolatkan. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, qala haddatsana Layth, qala haddatsana Ibn Shihab an Abdurrahman bin Ka'ab ibn Malik عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين رجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في الأحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا walam yusalla alaihim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud beliau menyatukan di antara dua orang yang gugur di perang Uhud fi thawbin wahid, di satu kafan. Kemudian dikatakan ayyuhum aktsaru akhdhal Quran, siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan Qurannya. Dan jika ditunjukkan kepada salah satunya, maka dia didahulukan, dimasukkannya ke dalam lahad. Itu bagian depan dari lahad. Karena setiap kubur ada dua orang. Karena yang paling depan, itu yang paling banyak hafal Qur'annya. Kemudian dia mengatakan, aku menjadi saksi atas mereka kelak pada hari kiamat. Bersumberlah orang-orang syuhada, orang-orang yang meninggal syahid di medan perang. Kemudian Nabi Sallam memerintahkan kepada sahabatnya untuk mengubur mereka fidimaihim, beserta darah-darah yang ada di tubuh mereka. Walam yugassalu, dan mereka ketika dikuburkan tidak dimandikan. Walam yusalla alaihim, ini syahidnya, dan juga tidak disolatkan. Para sahabat yang gugur di perang Uhud yang jumlahnya sekitar 70 orang, dengan keterbatasan keadaan pada saat itu, maka di setiap lubang kuburan itu dikuburkan dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, mereka ketika dikuburkan tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Langsung dikapani di pakaian-pakaian mereka yang belum mendarah, dan juga mereka langsung di kuburkan tanpa disolatkan. Menunjukkan syuhada ma'rakah itu tidak disolatkan. Tidak disolatkan. Dan seandainya disolatkan, tadi seperti disebutkan, hukumnya boleh. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tirmizi, qala hadatsana Layth, qala hadatsana Yazid ibn Abi Habib an Abil Khair, Abdullah ibn Marfad An Uqba ibn Amir radhiyallahu ta'ala an anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ana syahid. Anna nabiyya sallam kharaja yawman fa shalla ala ahli Uhud salatahu ala mayyit. Thumma sarafa ila minbar fa qala inni faratukum atau inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum. Wa inni wallahi la anzuru ila hawdil an. Wa inni utitu mafatiha khazainil ard aw mafatihil ard. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhum radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menjelang akhir hayat beliau, beliau keluar menuju Uhud, kemudian beliau menyolati ala ahli Uhud, menyolati para syuhada Uhud yang mana tempatnya tidak terlalu jauh dari Madinah. Salatahu al-mayyit, dan beliau menyolatinya seperti salatnya terhadap jenazah, seperti menyolatkan jenazah. Dan kalimat ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan salat jenazah seperti menyolatkan jenazah yang lainnya dengan pertakbiran dan doa yang sama. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya dimaksud dengan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan ahli Uhud adalah berdoa untuk mereka. Karena sebagian riwayat disebutkan bahwasanya kejadian saat tersebut setelah berlalu 8 tahun dari perang Uhud. Dari perang Uhud. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan mereka, beliau tidak menyolatkannya. Karena kemudian 8 tahun Nabi baru menyolatkannya. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Dan di antara yang berpendapat seperti adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan kalamnya dinukil oleh Al-Hafidz rahimahullah taala. Kita akan baca waqala Syafi'i fil berkata Imam Syafi'i di kitab beliau Al-Umm, ja'atil akhbar ka'annaha ayanun min wujuhin mutawatirah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala qatla Uhud. Kata Imam Syafi'i telah datang khobar-khobar ka'anha ayam, seperti terlihat langsung oleh mata kita. Khobar-khobar yang meyakinkan dari banyak jalan yang mutawatir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menyolatkan para syuhada Uhud, para sahabat yang gugur di perang Uhud. Wa maruya anna shalla alaihim wa kabbara ala Hamzah 70 takbirah la yasih. Dan riwayat yang datang atau yang diriwayatkan bahwasanya Nabi menyolati syuhada Uhud bahkan bertakbir untuk Hamzah paman beliau yang gugur di perang tersebut sampai 70 kali la yasih. Riwayatnya tidak sahih. Wa qad kana yanbaghi liman arada bidzalika hadhihi al-ahadith sahihah an yastahya li nafsihi. Karena hendaknya orang yang menentang hadis-hadis yang sahih yang datang dengan riwayat ini yang mengatakan Nabi melati syuhada Uhud bahkan menyolati Hamzah dan bertakbir sebanyak 70 kali, kata fal yastahya nafsi, hendaklah dia malu terhadap dirinya untuk mengatakan seperti itu. Kemudian dia mengatakan wa amma hadis Uqbah bin Amir, adapun hadis Uqbah bin Amir yang sedang kita baca yang mengatakan Nabi menyolatkan syuhada Uhud seperti menyolati mayit. Faqad waqa fi nafsi al-hadith anna dhalika kana ba'da thamsini. Telah datang di hadis ini sendiri katanya, sebuah riwayat bahwasanya Nabi menyolatinya setelah berlalu 8 tahun dari perang Uhud. Kejadian Nabi menyolatkan syuhada Uhud di sini katanya setelah 8 tahun berlalu dari perang Uhud. Yani yang dimaksud wal mukhalif biqawli yaqul la yusalla al-qabr idza talatil muddah. Dalam keadaan orang yang menafsirkan hadis ini bahwasanya Nabi betul-betul salat seperti salat atau jenazah katanya, mereka mengatakan salat di atas kuburan setelah dikuburkan itu tidak dilakukan kalau sudah berlalu waktu yang lama. Jadi kalau misalnya dikuburkan kemarin kemudian salat sekarang, lebih-lebih kalau berapa jam kemudian menyolat ketika terlambat di atas kuburan katanya boleh. Kalau sudah berlalu lama lebih dari bertahun-tahun katanya, mereka tidak mengatakan, tidak disyariatkan. Tidak disyaratkan menyolatkan jenazah di kuburnya. Dan sekarang katanya sudah 8 tahun katanya. 8 tahun berlalu, kemudian Nabi menyolatkan syuhada Uhud. Maka tidak mungkin diartikan seperti sholatnya menyolati jenazah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wa ka'anna sallallahu alaihi wasallam da'a lahum wastaghfara lahum hina alima qurba ajalih muwaddian lahum bidzalik. Katanya tafsiran yang benar, katanya sepertinya beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berdoa untuk para syuhada Uhud dan mohon ampun untuk mereka. Tatkala beliau mengetahui bahwasanya ajal beliau sudah dekat. Muwaddian lahum bidzalik. Sepertinya beliau mengucapkan perpisahan dengan hal tersebut untuk mereka. Ini perkataan Imam Syafi'i yang menafsirkan bahwasanya ini maksud Nabi menyolatkan para syuhada Uhud setelah berlalu waktu 8 tahun yang dimaksudlah berdoa untuk mereka, bukan menyolatkan seperti sholatnya untuk jenazah. Kemudian kita lanjutkan, setelah itu Nabi SAW beliau kembali dan beliau pergi atas mimbar dan beliau mengatakan dalam khutbahnya, inni faratun lakum, aku menjadi pendahulu untuk kalian, wa ana syahidun alaikum, dan aku menjadi saksi untuk kalian, wa inni wallahi la anzur ila haudil an, dan sungguh demi Allah sekarang aku melihat kepada haudku, wa inni utitu mafatiha khazainil ard, dan sungguh telah diberikan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan bumi, au mafatihal ard, wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyrikum, dan sungguh demi Allah aku tidak khawatir sekalian jika kalian melakukan kesyirikan. An tusyriku ba'di, setelah aku meninggal, walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha, akan aku khawatirkan kalian berlomba-lomba dalam dunia. Ini hadis Jabir, hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Terus sekali lagi syahidnya dalam hadis ini, Uqbah bin Amir menukil bahwa Nabi SAW menyolatkan syuhada Uhud. Tetapi waktunya itu sudah berlalu dalam waktu yang lama, menjelang wafatnya Uhud di tahun ketiga Hijriah. Satu tahun setelah perang Badr. Dan Nabi menyolatinya itu menjelang beliau wafat. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan ini maksud menyolati syuhada Uhud adalah mendoakan mereka dan mohon ampun untuk mereka. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Malik Syafi'i Shahihain, dan kita masih berada di Kitabul Iman bab Asyratis Sa'ah. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala hadats Sulaiman bin Harb qala hadatsna Hammad bin Zaid an Ayyub an Abi Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Ayyub bin Abi Tamimah qala ra'aitu rajulan bil Madinah wa qad tawafa an-nasu bihi wa huwa yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza rajulun min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa sami'tuhu yaqul inna min ba'dikum al-kadzdzabul mubin inna min ba'dikum al-kadzdzabul mubin al-kadzdzab ismu inna wa inna ra'sahu min ba'dihi hubukun hubukun hubuk thalatha marrat wa innahu sayaqul ana rabbukum faman qala astu rabbana faman qala lasta rabbana lakinna rabbana allah alayhi tawakkalna wa ilayhi unib wa ilayhi anabna na'udhu billahi min syarrik lam yakun lahu ali sultan qala syekh rahimahullah hadza haditsun sahih wa qala Imam Bazzar fi kashf al-astar hadatsana Muhammad bin Utsman ibn Karama qala hadatsana Ubaydullah yadna Musa قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن شقيق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة كذابين قال البزار لا نعلمه يروى عن حذيفة بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن وعاصم هو ابن أبي نجود dari Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi رحمه الله تعالى seorang ulama dari kalangan tabi'in beliau mengatakan aku melihat di Madinah seorang laki-laki qatafa an-nasu bih dikelilingi oleh banyak orang. Dan dia mengatakan di majlis tersebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dan ternyata katanya orang tersebut adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia sedang menukil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Zaid, dan aku mendengar beliau mengatakan, inna min ba'dikum al-kadzdzab al-mudhil. Sesungguhnya di hadapan kalian itu ada al-kadzdzab al-mudhil. Di masa yang akan datang itu ada seorang pendusta besar al-mudhil yang menyesatkan manusia. Wa inna ra'sahu min ba'dihi. Sebagai riwayat, wa inna ra'sahu min wara'i. Kata di bagian belakang kepala al-kadzdzab al-mudhil tersebut, hubukun hubukun hubuk. Di bagian belakang kepalanya itu rambutnya hubukun hubukun hubuk. Dan kalau di ayat di surat Ad-Dariyat, Allah mengatakan, apa ayatnya? Was-samai dzatil hubuk. Ya, turuk. Was-samai dzatil hubuk, turuk. Kita rambutnya katanya itu seperti bergaris-garis minal ju'udah, dikarenakan keriting rambutnya. Dan dia tersifat dajjal sebut rambutnya keriting. Kata wa inna ra'sahu min ba'dihi min wara'ihi hubukun hubukun hubuk. Kala tamarat, Nabi ucapkan kata tersebut 3 kali. Wa inna sayaqul, dan dia al-kadzdzab al-mudhil itu dajjal sebut akan mengatakan, ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Faman qal, dan barang siapa yang ketika dajjal keluar dan mengatakan ana rabbukum, dia mengatakan lasta rabbana, kamu bukan Rabb kami. Lakinna rabbana Allah, akan tetapi Rabb kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Alaihi tawakkalna wa ilaika anabna, kami bertawakal kepadanya dan kembali kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udhu billahi min syarik, dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekanmu, wahai dajjal. Lam yakun lahu ali sultan, maka dajjal tidak akan mampu untuk menguasainya. Itu memadaratkan orang tersebut, tidak bisa memfitnah orang mukmin tersebut yang kokoh dengan keimanannya. Di depan dajjal dia mengatakan lasta rabbana, kami, kamu bukan Rabb kami. Walakinna rabbana Allah, tetapi Rabb kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Alaihi tawakkalna wa ilaihi anabna, kami bertawakal kepadanya dan kembali kepadanya. Na'udzubillahi min syarri, dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan. Kemudian wa Hudzaifah, sama Hudzaifah mengatakan, Nabi bersabda, inna baina yaday sa'ah kadzdzabin, kata menjelang hari kiamat itu ada kadzdzabin, para pendusta besar, dan puncaknya adalah dajjal alaihi la'natullah. Ini hadis sahabi mubham yang kata oleh Abi Qilabah rahimahullahu taala, dan sekali lagi mubham sahabah la yadur. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana keadaan ahlu sunnah wal jamaah sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang. Kita akan menyaksikan majalis ahli sunnah wal jamaah itu isinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid atau Abu Qilabah, Abdul bin Zaid al-Jarmi, ketika beliau datang ke masjid, beliau melihat ada orang di majlis yang mengatakan qala Rasulullah, qala Rasulullah. Dan ternyata itu adalah majlisnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu adalah majlisul ilm. Karena al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasuluhu wa qala sahabatu wa laysa bitamwihi. Yang namanya ilmu adalah qala Allah dan qala Rasuluhu. Dan juga qala sahabah radhi anhum. Dan juga di hadis ini kita bisa mengetahui di antara sifat dajjal yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ju'udah asy'ar, rambutnya itu keriting sampai di bagian belakangnya kata Nabi hubukun hubukun hubuk, bergaris-garis seperti jalan, bergaris-garis dikarenakan ju'udahnya. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.